بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin ikhwan fillah kita telah membaca perincian hukum tentang muta'awil. Yang dimaksud dengan muta'awil itu apa? Alif, orang yang melakukan ta'wil. Fi'ilnya dari apa? Fi'il madhinya apa? Naam, dari ta'awwala ya ta'awwalu ta'awwulan muta'awwil, orang yang melakukan ta'wil. Nah, perincian hukumnya bagaimana ini? Orang yang melakukan ta'wil itu indah ya Iqbal. Baik, itu tadi perinciannya. Kalau kalian diingat-ingat, mudah sebenarnya dipahami. Kemudian dia apa? Nah, yang pertama apa? Jika takwil itu muncul dari ijtihad dan niatan yang bagus, dimana kalau diterangkan kepadanya kebenaran, dia akan rujuk, maka yang seperti ini dimaafkan. Yang kedua, kalau takwil itu muncul karena hawa nafsu dan ta'assub, tapi memiliki sisi kebenaran secara bahasa, maka tidak sampai kafir, tapi hukumnya apa? Fasik. Kecuali jika pada takwilnya itu terdapat penetapan sifat kekurangan atau sifat aib pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dihukumi kafir. Kemudian yang ketiga, jika ta'wil itu muncul dari apa? Hawa nafsu dan ta'assub yang tidak memiliki sisi kebenaran sama sekali secara bahasa, maka jelas ini hukumnya kafir, karena hakikatnya adalah pendustaan terhadap apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Paham? Sekarang kita lanjutkan beberapa penukilan dari para imam di sini. Qala Ibn Hazm fi Durrah, wa amma man kana min ghairi ahli al-islam min nasraniyyin aw yahudiyyin aw majusiyyin aw sa'iril milali aw al-batiniyyati al-qa'idina bi ilahiyyati insani min an-nas aw bi nubuwwati ahadin min an-nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam fala yu'dharu bi ta'wilin asra bal hum kuffarun musyrikuna ala kulli hal. Ini contoh penerapan takwil yang tidak diterima, ikhwanillah, tidak dijadikan udzur. Nah, yaitu kata Ibnu Hazm, adapun orang-orang yang berada di atas selain agama Islam dari kalangan Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau agama-agama yang lain, atau berpemahaman batiniyah yang meyakini tentang ketuhanan seseorang dari kalangan manusia, jadi seseorang itu bisa mencapai derajat sebagai Tuhan, atau meyakini kenabian seseorang dari kalangan manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, maka orang-orang yang seperti ini tidak diberi udzur dengan takwil yang dia munculkan. Tidak diberi udzur sama sekali. Bahkan mereka itu adalah orang-orang kafir, musyrikin pada semua kondisinya. Contohnya, ikhwan, misalnya seorang Nasrani mengatakan, aku memeluk agama Nasrani karena Nabi Isa kala akan turun sebagai Nabi akhir zaman, sehingga tetap aku memeluk agama Nasrani sampai munculnya Nabi Isa karena beliau belum wafat. Mentakwin. Nah, ini dalil beri udzur. Kenapa? Karena jelas sekali dalil kalau sudah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, tidak boleh memilih selain apa yang dibawa oleh beliau. Nah, dan semua agama-agama yang lain juga batiniyah. Nah, yang menyatakan adanya Nabi setelah Rasul misalnya. Adanya Nabi setelah Rasul maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwil yaitu apa? Maka maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mereka mentakwil yang dimaksud dengan khataman nabiyyin yaitu apa? Adalah cincinnya para nabi. Nah, dalam artian Nabi Muhammad itulah yang paling bagusnya dari para nabi. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah rasul dan apa perhiasannya para nabi. Berarti dari ayat ini tidak diambil dalil kalau rasul itu penutup. Nah, itu takwil batiniyah. Berarti boleh, ya kan? Adanya rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini diberi udzur enggak? Enggak diberi udzur sama sekali. Nah, karena menyelisih hal yang sangat jelas di dalam agama ini. Demikian pula mereka mentakwilkan apa nilai yang ditutupkan Nabi. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah na'am rasul dan penutup para nabi. Berarti rasul belum ditutup. Ini juga sebagiannya. Berarti kemudian muncul rasul-rasul baru. Nah, padahal secara jelas kalau na'am beliau penutup para nabi, jelas merupakan penutup para rasul. Karena semua rasul mesti nabi. Baik, ini contohnya yang tidak diberi udzur sama sekali. Kemudian qala Ibnu al-Wazir fi itharil haqq. La khilafa fi kufri man jahada dhalikal ma'lum. Man jahada dhalikal ma'luma bid darurati lil jami'i. Wa tasattara bismi ta'wili fi ma la yumkinu ta'wilu. Kalmalahidati fi ta'wili jami'il asma'il husna. Ibnu al-Wazir mengatakan tidak ada khilaf tentang kufurnya orang yang menentang perkara-perkara itu yang telah diketahui secara darurat di dalam Islam. Dalam artian segoblok-goblok apapun seorang muslim kalau dia tahu dasar-dasar Islam, akhwani fillah, paham masalah tersebut. Ya, ini namanya al-ma'lum bidarurah jami'ah. Sesuatu yang semuanya apa mengetahuinya secara darurat tanpa harus belajar sulit-sulit. Nah, dia mengingkari hal tersebut dan berlindung dengan nama takwil. Tasattar bismi takwil. Jadi dia menutup dirinya berusaha untuk bersembunyi dengan naam penamaan takwil. Pada hal-hal yang tidak mungkin dia mentakwilnya seperti yang dilakukan oleh al-malahidah. Malahidah jamak dari mulhid. Orang yang melakukan ilhad, orang yang melakukan apa? Penyimpangan di dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh malahidah tentang takwil keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu takwil asmaul husna. Kemudian dari sini kita ketahui bahwasanya takwil pada perkara yang telah diketahui secara darurat afanifillah, maka ini tidak diterima. Qala Sa'di fil irsyad wal maqsudu annahu la budda min hadha wal maqsud annahu la budda min hadzal mulahhad fi hadzal maqam li'annahu wujida ba'du at-tafasil allati kafara ahlul ilmi fiha man ittasafa biha Wa thumma akhar min jinsiha lam yukaffiruhu biha. Kata Imam As-Sa'di, yang menjadi maksud, yaitu yang menjadi tujuan di sini, bahwasanya mesti seseorang apa memberikan perhatian terhadap perkara ini, yaitu perhatikan hal ini dengan baik. Kenapa? Karena didapati sebagian perincian yang ahlul ilmi mengkafirkan pada perkara tersebut orang-orang yang bersifat dengannya, tapi kemudian di lain kondisi padahal perbuatannya sejenis tapi mereka tidak mengkafirkan dengannya. Wal farqu bainal amrayn anna allati jazamu bi kufrihi biha li adami ta'wilil musawwik wa adami syubhatil muqimah li ba'dil udhur. Dan yang membedakan antara kedua perkara yang mereka menegaskan tentang kekufurannya dengan sebab yang dia lakukan tersebut dikarenakan tidak adanya takwil yang musawwik, yaitu takwil yang na'am tayyib bisa diterima, dan tidak adanya syubhat yang tegak pada sebagian udzur. Wallati fasalu fiha al-qaul li kathrati ta'wilati al-waqi'ati fiha. Dan para ulama yang memerinci pendapat dalam masalah tersebut dikarenakan banyaknya takwil yang ada. Jadi kesimpulannya, apa yang dimaksud oleh Imam As-Sa'di, para ulama terkadang dalam suatu perkara anda mengkafirkan dengan tegas. Ini pada perkara yang memang tidak mungkin seorang melakukan takwil padanya, tidak bisa diterima takwil dari sisi manapun. Taib. Kemudian pada kondisi yang lain diterima dikarenakan apa? Adanya takwil-takwil yang banyak sehingga muncul kerancuan pada hal tersebut. Sehingga perkaranya bukan perkara yang diketahui secara darurat di dalam agama ini. Nah, ini beberapa penukilan dari para imam membedakan akhwanifillah hukum orang-orang yang muta'awil. Jadi ada kondisi diterima sebagai udzur dan ada kondisi tidak diterima sebagai udzur takwil yang didatangkan. Nah, kita sekarang kembali kepada kitab pokok. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa bihadza 'ulima al-farqu baina al-qawli wal-qa'il wa baina al-fi'li wal-fa'il, fa laysa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fiskan aw kufran yuhkamu 'ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik." Paling atas kesimpulannya. Naam. Ini sudah dibaca belum? Naam. Ini kesimpulan. Naam, diperhatikan. Maka dengan ini diketahui perbedaan dalam menghukumi al-qaul dan qa'il. Membedakan hukum orang yang mengatakan dan orang yang membedakan hukum antara perkataan dan orang yang mengatakannya. Juga apa? Hukum perbuatan dan orang yang melakukannya. Maka kata beliau, falaysa kullu qaulin aw fi'lin yakunu fiskan aw kufran yuhkamu 'ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik. Sehingga tidak semua perkataan atau perbuatan yang itu hukumnya merupakan kefasikan atau kekufuran dihukumi atas orang yang mengatakan atau melakukannya itu dengan kefasikan atau kekufuran juga. Paham? Jadi kalau orang mengatakan perkataan kekufuran, perkataannya telah dihukumi perkataan kufur, tapi tidak mesti yang mengatakan itu dihukumi apa? Kafir. Sebagaimana suatu perkataan, perkataan ini perkataan fasik, perkataan kefasikan, tapi tidak langsung mengharuskan orang yang mengatakannya dihukumi apa? Fasik. Paham? Harus dibedakan antara perkataan dan orangnya, serta perbuatan dan orangnya. Ini kaidah penting, yang jangan sampai seorang sunni salafi khalifillah bingung dalam memahaminya. Karena kalau kita pukul rata dan kita samakan antara hukum al-qaul ma'al-qa'il wal-fi'il ma'al-fa'il, kita samaratakan, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Jatuhnya pada pemahaman seperti orang-orang Khawarij. Nah, seperti orang-orang Khawarij. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa aslu dhalika anna al-maqalata allati hiya kufrun bil kitabi wa sunnati wal ijma' yuqalu hiya kufrun qawlan. Yutlaqu kama dallat ala dhalika dalail syar'iyyah. Dan yang menjadi pokok dalam perkara tersebut, ya, bahwa suatu perkataan atau suatu statement atau suatu pendapat, nah, yang itu merupakan kekufuran berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma', maka dikatakan bahwasanya itu merupakan suatu perkataan yang kufur. Ya, kita katakan ini perkataan kufur, ya, secara mutlak demikian. Sebagaimana dalil-dalil yang syar'i menunjukkan atas hal tersebut. Jadi kita hukumnya apa? Perkataannya atau perbuatannya. Paham? Fa innal imana minal ahkamil mutalaqati 'anillahi wa rasuli. Laisa dhanika mimma yuhkamu fihi an-nasu bidununi laisa dhanika mimma yahkumu fihi an-nasu bidununihim wa ahwaihim. Sebab sungguhnya iman itu termasuk di antara hukum-hukum yang harus diambil dari Allah dan Rasul-Nya, bukan termasuk dari hukum-hukum yang manusia berhak menetapkannya berdasarkan sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu mereka. Taim wala yajibu an yahkuma fi kulli syahsin qala dhalika bi annahu kafir hatta yathbuta fi haqqihi syurutut takfiri wa tantafi mawani'u. Dan tidak wajib untuk menghukumi pada setiap orang yang mengatakan hal tersebut bahwasanya dia kafir. Paham? Sampai betul-betul tetap pada hak orang itu syarat-syarat pengkafiran dan terbebas dari penghalang-penghalang pengkafiran. Sekarang contoh, mithlu man qala, seperti orang yang mengatakan innal khamra awir riba halalun liqurbi ahdihi bil Islam aw linushu'ati linushu'ihi fi badiyatin ba'idah aw sami'a kalaman angkarahu wa lam ya'taqid annahu min al-Qur'anil Karim wa la annahu min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sekarang, seorang yang mengatakan khamar atau riba itu halal. Khamar atau riba itu halal. Karena dia baru masuk Islam. Atau karena dia tumbuh di suatu badiah yang ba'idah, suatu tempat yang jauh, suatu pedalaman. Baik, orang primitif. Atau memang tempat yang jauh, terpencil. Atau dia mendengar suatu perkataan, kemudian dia mengingkarinya dan tidak berkeyakinan itu merupakan Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya diberitahu, "Na'am, tayyib, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dia tidak meyakini itu sebagai Qur'an karena tidak paham. Nah, yang seperti ini ikhwan fillah berbeda hukum perkataan dan hukum orangnya. Kama kana ba'du salafi yunkiru asya'a hatta yathbuta indahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha. Sebagaimana dulu sebagian para salaf mengingkari beberapa perkara sampai betul-betul tetap di sisinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah mengatakannya. Ini pada perkara khamar atau perkara riba. Ila an qala fa inna ha'ula'i la yukaffaruna hatta taquma 'alaihimul hujjah bir risalah. Maka kata Syekhul Islam, sebenarnya mereka itu tidak dikafirkan sampai tegak atas mereka hujjah. Namun dengan risalah, yaitu dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diutusnya para rasul. Yaitu maksudnya tidak memiliki alasan lagi tatkala dia meninggalkan kebenaran dan menganut kebatilan. Setelah diutusnya para rasul, maka terputus alasan mereka. Dan ini termasuk hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk memutus alasan-alasan ahlul batil, ahlul kufur, dan ahlul syirk terhadap perbuatan-perbuatan kekafiran mereka. Wa qad 'afallahu li hadhihi ummati 'anil khata'i wan nisyan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan untuk umat ini dan kesalahan dan kelupaan. Nah, wa li hadha 'ulima anna al maqalata aw al fi'lata qad takunu kufran aw fisqan. Wa la yazamu min dhalika an yakuna al qa'imu biha kafiran aw fasiqan. Perhatikan ini. Nah, diperhatikan perkataan beliau di mana beliau menyimpulkan kalimat-kalimat yang dinukilkan sebelumnya. Maka dengan ini diketahui bahwasanya maqalah atau fi'lah, yaitu suatu perkataan ataupun suatu perbuatan, terkadang itu merupakan perkataan kekafiran atau kefasikan, tapi tidak melazimkan dari hal tersebut bahwa orang yang melakukannya itu dihukumi kafir atau fasik. Loh, kenapa mungkin seorang akan muncul perkataan demikian? Kenapa? Karena ada beberapa kemungkinan. Imma lintifa'i syartit takfiri awit tafsik aw wujudi mani'in syara'iyin yamna'u minhu. Karena kemungkinannya tidak adanya syarat-syarat pengkafiran seperti iqamatul hujjah, misalnya hujjah belum tegak. Baik, karena tidak adanya atau tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atau pemfasikan, atau dikarenakan adanya penghalang syar'i yang menghalangi untuk diterapkan hukum tersebut pada individunya. Nah, lakin man intasaba ila ghairil Islam u'tiya ahkamul kuffari fid dunya wa man tabayyana lahu al-haqqu fa asarra ala mukhalafatihi taba'an li'tiqadin kana ya'taqiduhu aw matbu'in kana yu'adzibuhu aw dunya kana yu'thiruha fa innahu yastahiqqu ma taqtadihi tilkal mukhalafati min kufrin aw fusuq. Paham? Hah? Perhatikan. Akan tetapi, ya, sekarang telah lewat tadi sampai apa? Kita menetapkan perbuatan atau perkataan itu kufur, tidak melazimkan orangnya dihukumi kafir. Paham? Alasannya kenapa, Alif? Karena mungkin ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada penghalang. Nah, akan tetapi man intasaba ila ghairil Islam, siapa saja menisbahkan diri kepada selain Islam, maka dia diberi hukum kafir di dunia. Kalau dia menisbahkan kepada agama selain Islam, agama Buddha, Yahudi, Konghucu, Kristen dan seterusnya, maka dihukumi hukum kafir di dunia. Dan siapa saja yang jelas baginya kebenaran kemudian terus menerus di atas penyelisihan, mengikuti keyakinan yang dulu dia yakini, atau orang yang diikuti yang dia agungkan, atau dunia yang dia kedepankan, maka dia berhak untuk dihukumi sesuai dengan kadar penyelisihan dia, baik itu kekafiran ataupun kefasikan. Nah, fa'alal mu'mini an yabniya mu'taqadahu wa 'amalahu 'ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang mukmin untuk membangun apa yang dia yakini dan amalan dia di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat yang harus dipegang erat-erat. Fayaj'aluhuma imaman lahu yastadi'u binurihima, sehingga dia menjadikan keduanya sebagai imam, yaitu sebagai teladan, sebagai sesuatu yang diikuti maksudnya. Imam sesuatu yang diikuti, yang dia apa? Dia berjalan mengikuti cahayanya, berdasarkan cahaya dan penerangan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yasiru ala manhajihima, dan dia berjalan di atas metode Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna dzalika huwa siratul mustaqim alladzi amarallahu ta'ala bihi fi qawli. Sebab itu adalah siratul mustaqim yang Allah perintahkan untuk kita mengikutinya di dalam firman-Nya. Wa anna hadza siratul mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain siratal mustaqim tersebut, sehingga kalian tercerai berikan dari jalan Allah. Yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, masih tersisa banyak, kita akhirkan saja. Nah, diingat-ingat afwan fillah, perincian detail di sini afwan fillah. Yang sudah bisa membaca, maka dibaca dipahami dengan baik. Dibaca dipahami dengan baik. Yang belum bisa membaca Arabnya, maka diringkas. Ya, diringkas dari apa yang disampaikan tadi, sehingga tidak terjatuh dalam berbagai macam syubhat yang dibawakan oleh ahli bidah, terutama di zaman sekarang. Terkadang seorang sunni mengaku sunni salafi tapi tidak paham masalah ini, juga fatal akibatnya, sehingga dia gampang-gampang menghukumi saudaranya dengan ahli bidah, dengan tafsik, atau bahkan menghukumi kafir dan seterusnya. Wallahi a'lam. Nabtahi bihadza walhamdulillah.